Anthem Hacker Attack adalah serangan siber yang berasal dari grup tanpa nama yang beroperasi di China. Target serangan ini adalah Anthem Insurance, salah satu perusahaan asuransi terbesar di Amerika Serikat. Penyerangan ini berhasil mendapatkan 80 juta informasi personal dari customer Anthem Insurance, arsip finansial perusahaan, prosedur layanan asuransi, prosedur manajerial, dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya. Tujuan utama dari serangan ini adalah menyelesaikan persoalan jaminan kesehatan bagi penduduk lanjut usia di China. Besarnya populasi dalam rentang umur tersebut membuat pemerintahan China harus menemukan cara yang tepat dalam menangani jaminan kesehatan bagi penduduk lanjut usia. Informasi terkait layanan Anthem Insurance pasti akan sangat membantu pemerintahan China dalam merancang program jaminan kesehatan bagi penduduknya yang berada di usia lanjut.